Yeah, Kano-Kano Hip Hop Crew, Huda Rap, check this yo, come on the fire. Mari semua tolong-tolong maju, rame-rame simpang agar malu, kumpul saudara jangan ragu, jambal lagu, permaluku mari semua jadi satu, mari semua. Satu darah, satu nama, permaluku saja. Sama-sama, torang semua baku bantu. Rame-rame, bakumpul semua jadi satu. Bukan orang cuma adik, kakak, basudara. Itu yang torang punya, semangat satu darah. Torang sagu, jiwa keras kayak dem batu. Tara takut, kalau mau coba, kamari maju. Jam bicara di belakang, di muka taku maju. Satu-satu torang kasih jatuh, baku pukul jalan, tak ada bisa lawan. Sabaran tanpa, tak usah pakai bawa kawan. Nambil posisi maju, coba kiri kanan. Itu anak Maluku jadi tak usah heran. Mari semua, torang-torang maju. Rame-rame, simpang akan malu. Kumpul saudara jangan ragu, jambal lagu. Par Maluku mari semua jadi satu. Mari semua, torang-torang maju. Rame-rame, simpang agak malu. Jamba diri di balakan, jampan aku. Kasih tunjuk ini korang, anak Maluku. Kejahatan, korang bikin bukan berbangga. Itu fakta, ya Maluku kuat dari sana. Punya adat bikin torang jadi beradab. Torang kejahatan tapi torang terbiadab. Budaya torang tetap jaga, bukan bagaya. Traba foya, ya saja kalau tak percaya. Punya banyak cengke pala tari soya-soya. Tari gala dari dolo yang moyang bawah. Kamu lama barakati torang tanam dalam hati. Kapita pimpin maju, berjuang sampai mati. Jaga lele pegang barang angka tinggi-tinggi. Jaga jati anak cucu yang sangat berarti. Ingatan kalian saudara, jaga baik. Jangan orang luar datang bikin jadi bakalai. Lupa diri sampai dia tertahu dunia lain. Baik-baik jangan sampai torang tak bisa cerai. Mari semua torang-torang maju. Rame-rame simpang akan malu. Kumpul saudara jangan ragu, jambal lagu. Par Maluku mari semua jadi satu. Mari semua torang-torang maju. Rame-rame simpang akan malu. Jambal diri di balakang, jampan aku. Kasih tunjuk